الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أما بعد. طيب، ما هو التوكيد لغة واصطلاحا؟ وصفية التقوية طيب واصطلاحا التوكيد ضرباني لفظي ومعنوي. نعم. التوكيد كم له من اللغة يا أخنا أبو لقمان؟ له التأكيد والتأكيد. نعم. أيها الفصحى، ما هو التوكيد؟ لماذا؟ Dengan dalil mana yang dijelaskan atau ditaukidihah? Wala tangkudul aimana ba'da taukidihah. Ma wa taukidul lafdi ya fana Aba Azam? Ma huwa taukidul lafdi? Lafzi i'adatul lafzi, i'adatul lafzi al-awwal fi'ainihi. Nah, i'adatul lafzi al-awwal bi'ainihi, mengulangi lafaz yang pertama itu sendiri atau bimuradifihi atau sinonimnya. Baik, taukid lafzi terjadi pada apa saja ya Pak Isa? Taukid lafzi terjadi pada isim, sim, fi'il, huruf, jumlah. Taukid isim, contohnya Abu Abdullah. Taukid fi'il, Usman. Fi'il mengulangi fi'il yang sama. Belum nyantol itu. Ja'a Zaidun. Nah, diulangi saja. Ja'a Zaidun. Ya iya, kok mikir yang angel banget. I'adatul harf. La. Jumlah. Daraktu Zaidan. Nah, muradif. Ja'a hadara Zaidun. Nah. Apa faedah daripada taukid lafzi? Aba Abdurrahman. Yadfa'a ghaflat as-sami, menolak kelalaian orang yang mendengar. Yadfa' dhannahu bil mutakallimil ghalata, menolak prasangka si pendengar terhadap yang berbicara bahwa dia tersalah. Nah, baik. salah. Misalkan ja'a Zaidun. Kalau seandainya cuma sekedar ngomong ja'a Zaidun, masih ada kemungkinan siapa yang datang. Hamid misalkan. Ternyata si pembicara salah. Maka untuk menolak itu tidak ditaukidkan. Ja'a Zaidun Zaidun. Nah, dipastikan benar bahwasanya yang datang adalah Zaid. Nah. Indah ya Pak Usman. Boleh tidak mentaukidkan jumlah dengan huruf atau? Boleh, mutlak. Apa kaitnya? Ketika saya tidak mengesankan bilang. Nah, contoh. Kata saya bangun, makan. Nah, yang berbilang contohnya apa? Darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan enggak boleh, darabtu Zaidan summa darabtu Zaidan. Karena akan terkesan apa? Pukulannya enggak cuma sekali. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Wal ma'nawiyyu lahu alfadun ma'lumatun. Nah, kalau taukid ma'nawi itu adalah taukid dengan lafaz-lafaz tertentu. Kalau taukid lafzi tadi apa? Mengulangi lafaz itu sendiri atau sinonimnya. Adapun taukid ma'nawi adalah menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Wahia, yaitu an-nafsu wal-ainu wa kullun wa jami'un wa amatun wa kila wa kilda. Ini lafaz-lafaz yang digunakan untuk taukid ma'nawi. Nafsu, ain ini seringnya diartikan dirinya sendiri. Bukan diartikan apa jiwanya atau matanya, tidak. Dirinya sendiri, zatnya itu. Wakulun, semuanya, jami, amah, kila, keduanya, mudzakkar, kilta, keduanya untuk mu'annas. Qala wa yajibu ittisaluha bi dhamirin mutabiqin lil mu'akkadi. Wajib bersambungnya lafaz-lafaz tadi dengan dhamir yang sesuai dengan yang ditaukidi. Ittisaluha yakni dhamirha kembali kepada alfad. Wajib bersambungnya lafaz-lafaz tadi dengan dhamir yang sesuai dengan mu'akkadnya. Yang sesuai terhadap mu'akkad. Contoh, ja'al khalifatu nafsu, telah datang khalifah itu dirinya sendiri. Nah, perhatikan mana taukidnya, Mbak Sofia? Nafsu, mu'akkadnya. Mu'akkad itu apa? Yang ditaukid al khalifah, mudzakkar, nafsu. Atau ja'at ja'al khalifatu ainuhu. Nah. Khalifah, khalifah laki-laki. Ya. Enggak apa-apa. Secara makna dia mudzakkar, khalifah ada khalifah perempuan. Syaratnya khalifah ya laki-laki, pemimpin. Nah. Nah sudah. Contohkan yang mu'annas begitu. Mbak Sofia. Mulai. Ja'at Aisyatu nafsuha ainuha. Coba di Arab ya Abah Luqman. Ja'al khalifatu nafsuhu. Mabniyun. Apa? Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Bil fi'li. Nafsu. Nafsu taukid li khalifah. Fataukid al-marfu'i marfu'un misluhu. Fataukid al-marfu'i wa marfu'i misluhu. Oh, wani double ini. Fataukid al-marfu'i marfu'un misluhu. Fataukid al-marfu'i marfu'un misluhu. Artinya apa? Mentaukidkan marfu, maka dia marfu misalnya. Nah. Wa huwa mudhaf. Walha mudhaf ilaih. Dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Mabniyun. Ala dhammi. Dhammi. Mabniyun ala dhammi. Mabni ala dhammi. Fi mahalli. Mahalli jarin. Mudhafun ilaih. Nah. Walaka an tajma'a bainahuma. Boleh kamu mengumpulkan antara keduanya. Dhammir huma kembali ke mana? Azam. Boleh kamu menggabungkan antara keduanya itu siapa dan siapa? Nafsu dan nafsun dan ainun. Boleh digabung. Fi syarti an tuqaddiman nafsa. Dengan syarat kamu dahulukan lafaz nafsa. Contohnya Waisa. Ja'at Fatimatu nafsuha au ainuha. Mau pakai au. Nafsuha ainuha. Paham ya? Difahami insyaallah. Sekarang wa yajibu ifradun nafsi wal aini ma'al mufradi. Wajib menunggalkan lafat nafsun dan ainun bersama mu'akad mufrad. Kalau yang ditaukidkan mufrad, maka nafsuhu ainuhu atau nafsuha ainuha. Wa jam'uhuma ala af'ulin ma'al musanna wal jam'i. Dan menjamak dua lafaz ini dengan wazan af'ul. Nafsun jadi apa? Fathillah. Anfus. Ainun. A'yun. Karena di sana ada jamak yang lain. Apa jamak yang lain? Nafsun jamaknya apa? Infus. Infus Pak Dokter. Nufus. Ain. Uyun. Nah, tapi yang dipakai untuk taukid itu berwazan af'ul. Anfus a'yun. Kapan? Jika atau bersama musanna. Mu'akadnya musanna dan jamak. Paham ya? Jadi kalau mu'akadnya musanna tidak dimusanakan. Tapi apa? Jamak. Taukidnya. Oh begitu? Ya, kaidahnya begitu. Ngikut. Contoh, takul, ja'az zaidani anfusuhuma. Yang menunjukkan anfus ini untuk dua atau untuk jamak adalah apa? Dhamirnya. Ya, ja'az zaidani anfusuhuma. Telah datang, benar-benar telah datang dua zaid itu. Atau telah datang dua itu dirinya, diri mereka sendiri, kedua. Atau ja'az zaidani a'yunuhuma. Ini contoh musanna. Contoh jamak. Ja'az zaiduna anfusuhum. Ja'az zaiduna a'yunuhum. Nah. Telah datang dua Fatimah. Diri mereka sendiri. Indah ya, Pak Usman. Fatimah Mu'annas. Mu'annas. Al, Pak Alif Lam. Nah, anfusuhuma. Telah datang para nam raja wanita itu diri mereka sendiri. Apa isak? Nah, kita berpindah ke lafaz yang ketiga, empat, dan lima. Jadi kesimpulannya untuk nafsun dan ainun, kalau muakatnya mufrad maka dia mufrad. Kalau muakatnya musanna atau jamak maka dijamakkan dengan wazan aful. Qala wa kullun wa jami'un wa ammatun yu'akkadu bihal mufradu wal jam'u wa la yu'akkadu bihas musanna. Adapun untuk lafadz kullun, jami'un dan ammatun ditaukidkan dengannya untuk mufrad. Mufrad yang bisa dibagi. Mufrad yang yatajazza. Perhatikan mufrad di sini tidak semuanya mufrad, tapi mufrad yang bagaimana? Yang bisa terbagi. Seperti apa? Ja'a Zaidun kulluhu, boleh enggak? Nabilah. Kenapa? Luka-luka dibagi. Nah ya. Nah. Contoh yang bisa apa? Beras. Beras. Terus beras datang sendiri. Ja'al qaumu. Ya, kaum itu mufrad atau jamak? Mufrad, lafadznya, maknanya jamak. Kaum satu. Ya. Kaumani, aqwam. Ja'al qaumu kulluhum. Atau kulluhu. Jamak ya. Ja'at tullabu kulluhum, ja'at tullabu jami'uhum, ja'at tullabu amaduhum. Tidak boleh ditaukidkan dengannya untuk musanna. Enggak bisa. Ya ja'at talibani kulluhuma, enggak boleh. Nanti kalau musanna pakai yang kila dan kilta. Takul, kamu katakan ja'al jaisu kulluh. Lah datang pasukan itu semuanya. Al jais. Am al-jaysh ini apa? Mufrad. Tapi maknanya banyak. Bisa dibagi kan? Pasukan, bagi bagian depan, belakang, dan seterusnya. Atau ja'al jaysu jami'uhu. Atau ja'al jaysu amatuhu. Ja'atil qabilatu kulluha. Atau jami'uha. Atau ja'atil qabilatu amatuha. Yang jamak, ja'ar rijalu kulluhum, au jami'uhum, au amatuhum. Wa ja'atin nisa'u kulluhunna, au jami'uhunna, au amatuhunna. Paham? Sekarang berpindah ke lafaz berikutnya. Wa kila wa kilta yu'akkadu bihima al-musanna. Kila dan kilta ditaukidkan dengannya untuk musanna. Kita sudah lewat pembahasan kila dan kilta. Naam. Tanda i'rabnya apa? Kila wa kilta ya akhana Aba Royhan. Tanda i'rabnya. Al-alif ketika rofa nasab dan jernya. Nah, syaratnya kapan? Mesti mudhof dia. Naam. Berarti kan syaratnya mudhof kepada dhamir. Kilahuma kilaihima. Kalau mudhofnya kepada isim dhahir, Indah ya Barohan. Seperti isim maksur. Ya. Ja'a kila rojulaini. Ra'aitu kila rojulaini. Marortu bi kila rojulaini. Nah. Baik, kita kembali ke sini. bahwasanya kila dan kilta ini ditaukidkan dengannya untuk musanna saja dan disambung dengan dhamir. Secara otomatis ketika mudhaf ilainya dhamir, dia mulhaq bil musanna. Ja'a zaidani kilahuma. Kila taukid pada zaidani, tanda rafa'nya dengan al-alif. Kenapa? Mulhaq dengan musanna. Ja'atil hindani kiltahuma. Barakallahu fikum, ini semua contoh-contoh yang rafa', ya. Naam. Padahal taukid itu mengikuti muakatnya, bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Nah, sekarang contohkan yang nasab menggunakan nafs. Indah ya Fana, Aba Abdurrahman. Nasab itu berarti apa? Maful bih, ya, atau isim inna. Misalkan ro'a itu zaidan, taukidkan pakai nafs. Nafs sahu. Ain, Pak Usman. Ini bukan badal ya. Kalau diartikan badal nanti dia ngeliat Muhammad matanya tok. Ba'at minal kul berarti. Tapi ini taukid ya. Ain ini taukid. Kul. Kulun ya. Wa Sofia. Nasab. Nasab jangan pakai ja'a. Nah. Iye kuwi. Mudhari sene dua. Dhamirnya satu, pakainya kulu ya wis ra nyambung kabeh. Nah, ra'aitul mudarrisina. Taukidnya nasab. Nah, ra'aitul mudarrisina kullahum. Jami. Nasab. Ra'aitul qauma jami'ahu. Baik. Boleh jami'ahu, boleh jami'ahu. Amma. Baik. Amah, amatun, semua. Ja, ra'aitu qauma amma ammahum. Ammata, ammatahum. Kira. Ra'aitu qalibaini ilahuma. Nah, perhatikan tadi ketika mudhaf kepada dhamir mulhaq bil musanna. Berarti mulhaq bil musanna. Berarti tanda nasabnya dengan sana dengan apa? Alif. Tanda nasabnya kok nasabnya dengan ya. Nah, ya berarti kilai huma. Kilaihima. Nah, ulangi. Ra'aitu talibaini kilaihima. Kilta. Hah, Fatimatani. Kiltaihima. Sekarang yang majrur, nafs. Ha Marartu bi Hasan. Ain. Kul. Bil kok Jason ada di pulangnya di tanu ini ngapain? Iya, Bil Jason. Kulli. Jami. Sampurnakan, eh? Kok kulihin? Mudarisin banyak. Jami, anu tugasnya jami kok pindah ke kulih di mana? Marut tu di mudarisin, jami ini. Jami ihim, amma. Apa, Usman? Ilkaumi Ilkaumi Ammati Kila Kilta Marartu Kilpintaini Kiltaini. Nah Balal mu'alli Kala syarih Praya wa'azam Kala syarih Kuluhu wal maknawi na akhirihi at-tawqitul maknawi huwa at-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimala iradata ihtimala iradati ghairid-dhahiri iradatin ghairi dhahiri walahu alif lamnya itu bukan alif lam ta'rif tapi hamzah al jam ada di lafdun hamzah qat'i dibaca di al fadhi dun walahu al fadun ma'lumatun indal nah Nun itu samsiah pokok Maria. Aindan. Nuhati. Nuhati. Tahfadu. Tuhfadu. Tuhfadu wala. Yuqasu. Alaiha ghairiha. Ghairuha. Nah, ibu lupa dari yuqas. Qala syari qawluhu wal ma'nawi ilahiri. Taukid ma'nawi adalah tabi' pengikut yang menghilangkan ke ihtimal adanya kemungkinan keinginan yang tidak dohir, tidak tampak. Misalkan kalau kita mengatakan ja'al khalifatu, kan mungkin yang datang itu siapa? Siapa yang datang kira-kira? Fatimah. Khalifah kok Fatimah? Oh. Fatimah terus. Ya, khalifah. Kalau ada orang mengatakan, misalkan saya katakan, ja'al khalifatu, telah datang khalifah. Kan masih ada kemungkinan si pembicara itu yang dimaukan utusannya. Ya kan, penggantinya, pasukannya, gitu kan. Nah, untuk menghilangkan, mayarfau istimala iradatin ghairi dhahir, untuk menghilangkan kemungkinan, keinginan yang tidak tampak, maka diberi taukid ini. Ja'al khalifatu nafsu. Siapa yang datang? Khalifah. Itu sendiri. Enggak ada kemungkinan lain lagi. Karena sudah dikuatkan dengan taukid ini. Walahu alfadun ma'lumatun. Dan taukid maknawi memiliki lafad-lafad yang diketahui di... yang maklum di sisi para ahli nahwu. Tuhfad dihafal. Dan tidak bisa dikiaskan atasnya selainnya. lafaz-lafaznya dihafal. Nah, kemudian juga penggunaannya tadi nafsun, ainun, kulun. Untuk apa tadi? Mufrad dan jamak yang bisa terbagi, jami'ama untuk jamak, kila dan kita untuk musanna. Baik, nafsun dan ainun tadi bisa untuk apa? Mufrad, musanna dan jamak. Cuman kalau musanna dan jamak dijamakkan ya, dengan wazan af'ul. Untuk jami', kulun, jami' dan amah tadi bisa untuk mufrad dan jamak. Kila dan kilta untuk musanna saja. Baik, naktabi bihada. Barakallahu fikum. Ada iskal mungkin? Allah Allah. Apa? Taukit dengan lam. Lam. Apa itu? Lam taukit. Lam taukit itu di depan lamnya. Ya, inna Zaidan la talibun. Maksudnya Zaid benar-benar seorang pelajar. Lam taukit itu. Yang dimaukan di sini kan secara nahwu ngikut ya, pembahasan tawabi. Kalau lam taukid itu fungsinya menguatkan, tapi dia huruf. Nah, jadi yang dimaukan di sini adalah yang tawabi. Taukid yang tawabi. Adapun secara makna, ya bisa dengan lam taukid. Dengan apa lagi? Non taukid. Ya. Dengan lafad-lafad yang, misalkan kita katakan Allahu Akbar. Itu juga menguatkan. Masya Allah. Allahu a'lam. Nah, hafal dulu.